أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. أي فلما تجهز يعقوب أولاده وأهلهم أجمعون، ketika نبي الله يعقوب عليه الصلاة والسلام beserta anak-anaknya, keluarganya seluruhnya, keturunannya seluruhnya bersiap-siap, ada yang mengatakan sampai 600 orang lebih kurang, seluruhnya ratusan orang. وارتحلوا من بلادهم قاصدين الوصول إلى يوسف في مصر وسكناها. Mereka bersiap-siap pergi ke negeri Mesir menuju Yusuf alaihi salatu wassalam di Mesir, di tempat kerajaannya. Falamma wasalu ilaihi, maka tatkala Nabiullah Yaqub beserta keluarganya, keturunannya sampai ke Yusuf, ke negeri Mesir. Dahulu ala Yusuf awa ilaihi abawai. Maka masuklah mereka seluruhnya kepada Yusuf. Maka Yusuf AS memeluknya, merangkulnya, memeluknya. Dhammahuma wa dhammahuma ilaih waqtassahuma biqurbih. Dan diberikan kekhususan lebih dekat lagi kepada Yusuf AS. وَأَبْدَى لَهُمَا مِنَ الْبِرْ وَالْإِكْرَامِ وَالتَّبْجِيلِ وَالْإِعْظَامِ شَيْئًا عَظِيمًا. Dan Yusuf AS memuliakan memberikan penghormatan yang besar kepada ayahnya. وَقَالَ لِلْجَمِيعِ أَهْلِهِ, maka Yusuf AS mengatakan kepada seluruh keluarga-keluarganya, udhulu Misra insyaAllah aminin, masuklah kalian ke negeri Mesir dalam keadaan aman, dalam keadaan memiliki rasa aman. Min jami'il makari wal makhawif, dari seluruh perkara-perkara yang dibenci, yang menakutkan. Fadakhalu fi hadzal hal as-sarah, maka masuklah kebahagiaan pada hati mereka, kegembiraan, kesenangan ketika itu. Wazal anhum an-nasab wan-nakad al-ma'isha, hilanglah kesengsaraan, kesempitan pada diri mereka. Wa asala syurur wal bahja, mereka pun mendapatkan kebahagiaan, kesenangan, keceriaan pada wajah-wajah mereka. Wa rafa'a abawaya 'alal 'arsy, diangkatlah kedua orang tuanya di atas arsy, di atas arsy singgasana, ala sariril mulk, singgasana raja, majlisul aziz, tempatnya yang mulia. Wa kharru lahu sujada, maka seluruhnya sujud kepada ayah dan ibunya. Ini baru diceritakan ibunya. Ya. Nah. Ya, sekarang baru diceritakan abawai musanna. Ya. Di sini diceritakan abawai, awa ilaih abawai, innama kana abah wa khalatuh. Disebutkan oleh Imam Suddi, Abdurrahman bin Zaid bin Aslam. Yang dimaksud abawai di sini adalah ayah dan khalatuh. Khalah. Khalah itu apa? Bibi. Dari mana? Dari ibunya. Dari garis keturunan ibunya. Wa kanat ummu qad matat qadiman, ibunya sudah meninggal lama. Wala Muhammad bin Ishaq bin Jarir, kan abu wa ummu ya'ishan. Pendapat yang kedua, pendapat yang kedua, pendapatnya Ibnu Jarir al-Tabari, ayah dan ibunya masih hidup. Qala Ibnu Jarir wa lam yakum dalil ala maut ummi, di sini tidak disebutkan wafat ibunya. Ya. Zahir Al-Qur'an yadul ala hayatiha, secara zahir ibunya masih hidup, baru disebutkan dari awal kisah sampai sekarang baru disebutkan. Wa hadha alladhi nasarahu al-mansur alladhi yadul ala siyaq. Kata Al-Imam Ibn Kathir, berarti Ibn Kathir merajihkan apa? Ibunya masih hidup ketika itu. Ya, ibunya masih hidup. Tapi tidak disebutkan siapa nama ibunya di sini. Ah, tidak disebutkan. Tidak disebutkan nama ibunya siapa. Ini berarti ada dua pendapat. Pendapat yang pertama yang mengatakan ibunya sudah meninggal. Ini pendapat siapa? Imam Suddi, Abdurrahman bin Zaid bin Aslam. Ya. Pendapat kedua, ibunya masih ada. Enggak ada dalil yang menyatakan sudah mati, sudah meninggal, sudah wafat. Bahkan zahir dari susunan Al-Quran menunjukkan abawai, kedua orang tuanya, kedua orang tuanya masih hidup. Wa adzallazi nasarahu huwal mansur, ini berarti dikuatkan, berarti Ibnu Katsir memilih pendapatnya Ibnu Jarir al-Tabari. Wal mansur la yadur alaihi siyaq, Inilah yang kuat, yang dikuatkan, yang ditolong pendapat ini sesuai dengan siyaqul kalimah. Nah, tapi tidak disebutkan siapa nama ibunya. Nah, warafa'a abawai 'alal 'arsy, ay 'ala sarir al-mulk wa majlisil 'aziz, wa qarru lahu sujada, dan mereka seluruhnya sujud kepada ibu dan ayahnya, dan saudara-saudaranya seluruhnya sujud menghormati, memuliakan. Disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah sujud di sini. Ya. Kalau kita sujud kepada makhluk syirik, kufur bahkan. Kalau di sini malah sujud, bahkan Nabi Yusuf alaihissalam sujud kepada ayahnya. Disebutkan kenapa sujud? Nah, وقد كان هذا سائغا في شرعهم إذا سلموا على الكبير يسجدون له. Ini di dalam syariatnya Yakub alaihissalam. Artinya tidak diharamkan ketika itu. Ya, falam yazal hadza jaizan min ladun Adam ila syariat Isa alaihissalam. Ini dari Nabi Adam sampai Nabi Yakub masih dibolehkan sujud kepada manusia. Faham? Fahurrima hadza fi hadzal millah. Tetapi setelah itu diharamkan. Ya, terlebih pada agama Islam ini yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وجعل السجود ومختصا بجناب الرب سبحانه وتعالى. Dan dijadikan sujud ini kekhususan hanya untuk Allah. هذا مضمون قول قتادة وغيره. Ini kandungan dari pendapatnya Imam Qatadah bin Di'amah. Nah, ini yang dipilih oleh Ibnu Katsir juga. Ya, jadi kenapa sujud kok Nabi Yusuf, bahkan Nabi Yusuf sujud kepada ayahnya, kenapa? Padahal kan di kita nggak boleh. Ya memang nggak boleh. Dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Yakub alaihissalam masih dibolehkan ketika itu. Ya, masih dibolehkan. Masih dibolehkan. Sampai Nabi Isa ila syariat Isa alaihissalam. Ini disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya. Fahurrima hadza fi hadzal millah. Ya, di dalam agama ini diharamkan. Wa ja'ala sujud mukhtasan bi janabi rabb. Maka sujud hanya dikhususkan kepada Allah. Bahkan kalau sekarang sujud kepada makhluk, kufur, syirik, kufur, enggak boleh keluar dari Islam. Ini bahaya. Ya, tidak boleh sujud kepada makhluk. Bisa kufur, na'udzubillah. Dulu, dalam syariatnya Nabi Yakub adalah apa? Ketika kakak tertua atau kakaknya yang lebih tua, ya, ketika salaman sujud. إذا سلموا على الكبير يسجدون. Ketika mereka menyalami terhadap yang lebih tua, sujud. Ini dulu ya boleh, zaman Nabi Yakub sampai Nabi Isa, berikutnya tidak boleh, diharamkan. Syariatnya mereka, karena syariatnya Yakub, ya, atau syariat yang kemarin sebelumnya apa? Man wajada apa, barang siapa yang mendapatkan barang curian dan pencurinya, maka fawalah, maka dia milik apa, sahibul mal, ya, artinya pencurinya juga. Ini syariat, ya, syariat sudah ditetapkan ketika itu. Tapi beda lagi. Oleh karena itu Allah mengatakan apa? Masing-masing punya syariatan wa minhaja. Ya, ada syariatnya beda-beda. Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi ini. Syariatnya beda-beda, masing-masing beda. Likullin ja'alna minhum syir'atan wa minhaja. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, masing-masing kamu jadikan mereka syariatnya, manhajnya beda-beda, masing-masing beda-beda. Seperti apa? Siapa yang tahu? Nabi Musa dengan Khidir. Nabi Musa walaupun satu zaman, beda syariatnya. Ya, beda syariatnya. Tapi semuanya itu kepada tauhid. Semuanya kepada tauhid. Walaupun syariat caranya beda, tapi seluruhnya kepada tauhid. Tauhidullah Azza wa Jalla. Nabi Musa ketika melihat Nabi Khidir menghancurkan tembok, membunuh anak, membocorkan perahu, itu kan syariatnya siapa? Nabi Khidir. Kalau syariatnya Nabi Musa boleh nggak? Nggak boleh, tidak boleh. Ini dia, masing-masing Nabi itu ada diberikan syariatnya berbeda-beda masing-masing. Tapi semuanya kepada tauhidullah, mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah.